طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid. Kita masuk di dalam bab syafa'ah. Berkata al-musannif rahimahullah ta'ala, bab syafa'ah, bab tentang permasalahan syafa'ah. Dan maksud al-musannif rahimahullah ta'ala membawakan bab ini di dalam kitab Tauhid ingin menjelaskan bahwasanya di antara jenis-jenis asy-syafa'ah, talabus syafa'ah, meminta syafaat, ini adalah syirikiyah, bersifat syirik, dan akan datang tafsil ataupun rincian terkait hal tersebut. Namun al-muhim bahwasanya di antara talabus syafa'ah atau jenis-jenis meminta syafaat ada yang bersifat syirikiyah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu al-musannifu rahimahullahu taala membahas pembahasan ini di dalam kitab Tauhid. Adapun keterkaitan bab ini dengan bab-bab yang sebelumnya, bahasanya pada bab-bab sebelumnya al-musannifu rahimahullahu taala menjelaskan terkait dengan syirkud du'a, syirik berupa doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan menjelaskan bahwasanya yang diminta dan didoai dari selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk memberikan dan mengabulkan apa yang diminta oleh para penyembahnya. Maka di antara jenis-jenis addu'a adalah atau at-talab adalah talabu syafa'ah, meminta syafaat. Naam. Dan bab ini pada hakikatnya adalah bab yang sangat penting atau di antara bab yang paling penting untuk difahami di dalam kitab atau pembahasan kitab Tauhid. Karena kesyirikan yang terjadi di kalangan orang-orang yang muntasibina ilal Islam, yang menisbahkan kepada al-Islam, mereka terjatuh di dalam kesyirikan jenis ini, yakni di dalam kesyirikan dalam masalah syafa'ah, meminta syafaat. Sehingga bahwasanya mereka mengira, orang-orang kuburiyun, bahwasanya meminta syafaat kepada orang yang dianggap sebagai wali, memiliki karamah dan barokah, walaupun telah meninggal, ini termasuk perkara yang dibolehkan. Padahal itu adalah perkara yang dulunya dilakukan oleh orang-orang musyrikin, yang dengannya Rasulullah SAW memerangi mereka dan menjadikan mereka sebagai orang-orang kufar, khalidun mukhaladun finnar, orang-orang yang kekal di neraka selama-lamanya. Dan juga banyak syubhat yang terkait dengan permasalahan ini, yakni terkait dengan masalah asy-syafa'ah. Bahkan al-musannifu rahimahullah ta'ala menulis kitab khusus atau risalah khusus yang membantah, begitu pula menjelaskan syubhat-syubhat yang terkait secara khusus terkait dengan asy-syafa'ah, meminta syafaat, yakni pada kitab beliau yang berjudul Kasyfus Syubhat. Maka pada hakikatnya bab ini adalah bab yang terpenting di dalam kitab Tauhid, dan selayaknya untuk seorang talib ilmu, seorang penuntut ilmu, betul-betul memahami apa yang dijelaskan dan apa yang terkait dengan bab ini. Naam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, bab syafa'ah, bab syafa'ah. Syafa'ah maknanya secara bahasa adalah dhiddul witr, lawan dari ganjil, yakni syafa'at artinya secara bahasa genap. kata Allah Subhanahu wa taala, wasyafi wal watri. Adapun definisinya secara istilah, at-tawassud lil ghair fi jalbi manfaatin aw daf'i madar, menjadi perantara, menjadi wasilah bagi orang lain untuk orang tersebut mendapatkan suatu kebaikan atau terhindar dari suatu kejelekan, mudarat. Ini definisi secara istilah terkait dengan asy-syafa'ah, yakni menjadi wasilah atau menjadi perantara bagi orang lain agar orang tersebut mendapatkan kemaslahatannya ataupun mendapatkan apa yang dia inginkan serta terlepas dan terhindar dari mara bahaya. Famatsalan, contohnya ketika seorang ada dari kalangan al-masakin, orang-orang yang miskin, orang-orang yang butuh bantuan dan bahkan berhak mendapatkan bantuan dari waliul amr, dari pemerintah, namun dia tidak mengerti prosedur-prosedur untuk mendapatkan bantuan tersebut dari pemerintah, dari waliul amr. Lalu ada orang yang berinisiatif untuk membantu atau mewasilahi orang yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah tadi untuk mendapatkan bantuannya, dibantu prosedur-prosedurnya, sehingga dia menjadi wasilah untuk orang tadi mendapatkan bantuan dari waliul amr. Maka tindakannya ini, yakni dia membantu apa yang dibutuhkan oleh orang miskin tadi agar mendapatkan bantuan, disebut sebagai syafaat. Atau masalan ketika rajul yuridu zawaj, seorang lelaki yang menginginkan untuk menikah, menikahi seorang wanita salihah, namun dia agak kesulitan untuk menghubungi keluarga dari wanita tersebut, wanita yang hendak ingin dia pinang. Kemudian dia meminta bantuan kepada orang-orang yang dekat dengan keluarga wanita salihah tersebut. Dia meminta bantuan kepada seorang ikhwan masalan, agar dilobi, agar diwasilahi, agar dicarikan info yang lebih mendetail tentang seorang wanita yang salihah tersebut. Maka pihak yang membantunya, pihak yang mewasilahinya, agar sang laki tadi bisa mendapatkan atau menginginkan azawaj tadi atau menikah tadi, ini disebut sebagai asy-syafa'ah. Begitu juga contohnya ketika seorang dituduh dengan tuduhan tertentu dan akan dijatuhi hukuman secara zalim, padahal orang tersebut tidak bersalah, namun ada orang yang bisa membantunya, ada orang yang bisa, barakallahu fikum, membuktikan bahwasanya orang tersebut tidak bersalah, orang tersebut bersih dari tuduhan-tuduhan dari pihak yang menuduhnya. Kemudian dia membantu menjelaskan agar orang tadi, orang yang tertuduh tadi, lepas dari hukuman, lepas dari, barakallahu fikum, jerat tuduhan yang tidak hak. Maka ini disebut sebagai asy-syafa'ah, menjadi wasilah, naam, bagi orang lain. Al-muhim, yang namanya asy-syafa'ah, definisinya adalah at-tawassud lil ghair fi jalbi manfaatin aw daf'i madar, menjadi wasilah atau perantara bagi orang lain untuk mendapatkan suatu kemanfaatan, kemaslahatan, kebaikan, atau tertolak padanya kemudharatan, mara bahaya. Kemudian asy-syafa'ah terbagi menjadi dua secara globalnya. Yang pertama, asy-syafa'ah indal makhluqin. Atau sebelum itu, pihak-pihak yang terkait dengan masalah syafa'ah ada tiga. Yang pertama, pihak yang diistilahkan dengan asy-syafi'. yakni orang yang mensyafaati atau mewasilai, menjadi wasilah. Misalan ada orang miskin yang berhak tadi mendapatkan bantuan dari waliul amr, maka ada seseorang yang berinisiatif untuk menyampaikan atau menjadi wasilah membantu prosedur orang miskin tadi agar keadaannya bisa diketahui oleh pemerintah dan diberikan bantuan, maka orang tadi disebut sebagai syafi'. Naam. Atau misalkan seorang ikhwan yang membantu laki-laki yang bujang tadi untuk mendapatkan seorang wanita salihah, maka seorang ikhwan yang menjadi wasilah ini disebut sebagai syafi', sang pemberi syafaat, atau afan, yang mensyafaat. Yang kedua, al-masyfu' lahu, orang yang disyafaati, yakni orang yang dibantu, al-muhtaj, orang yang membutuhkan, pihak yang membutuhkan. Masalah seperti orang miskin tadi yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari waliul amr, maka orang tersebut ketika diwasilahi oleh orang-orang tertentu agar mendapatkan bantuan dari waliul amr, maka ini disebut atau diistilahkan dengan al-masyfu' lahu. Miskin tadi disebut sebagai al-masyfu' lahu. Contohnya juga seperti seorang yang bujang tadi, seorang santri yang bujang yang hendak menikah, kemudian dibantu oleh salah seorang mutazawid, seorang ikhwan yang sumutazawid, yang sudah menikah, agar diwasilai, agar mendapatkan wanita soleh yang dia ingin pinang. Maka pihak yang dibantu tadi, santri yang bujang tadi disebut atau disilahkan dengan al-masyfu' lahu. Kemudian yang ketiga, yang diistilahkan dengan al-masyfu' indahu. Al-masyfu'u indahu, yakni pihak yang disampaikan padanya syafaat, atau dalam istilah lain, orang yang memiliki apa yang dibutuhkan oleh al-masyfu' lahu. Naam. Pemasalan seperti contohnya dari al-masyfu' lahu adalah waliul amr. Ketika ada orang miskin yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari waliul amr, kemudian ada pihak yang menjadi syafi', pihak yang menyampaikan atau membantu prosedural agar sang miskin tadi mendapatkan bantuan dari pemerintah, maka pemerintah tadi, orang yang membantu atau orang yang bisa memberikan dana bagi orang masakin tadi, orang yang miskin tadi, disebut sebagai al-masyfu' indahu, orang yang disampaikan di hadapannya syafaat. Contohnya juga seperti seorang waliul mar'ah, wali sang perempuan wanita salehah tadi yang hendak dipinang oleh seorang santri bujang yang diistilahkan dengan al-masyfu' lahu, kemudian dibantu dan diwasilahi oleh seorang akh atau seorang ikhwan yang mutazawid, yang dekat dengan waliul mar'ah, yang dekat dengan keluarga atau wali dari wanita salehah tersebut, maka wali al-mar'ah, wali sang wanita salehah tersebut disebut sebagai al-masyfu' indahu, orang yang disampaikan di hadapannya syafaat. Nah, maka tiga pihak ini yang perlu kita fahami terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam pembagian jenis asy-syafa'ah. Ada yang diistilahkan dengan asy-syafi', ada yang diistilahkan dengan al-masyfu' lahu, dan ada yang diistilahkan dengan al-masyfu' indahu. Naam. Kemudian jenis-jenis syafaat. Asy-syafa'ah terbagi menjadi dua secara globalnya. Yang pertama, Asy-syafa'ah indal makhluqin. Yang kedua, asy-syafa'ah indallah. Yang pertama, asy-syafa'ah indal makhluqin, yakni yang menjadi al-masyru' indahu adalah makhluk. Pihak yang disampaikan di hadapannya syafaat adalah dari kalangan makhluk. Contohnya seperti masalan waliul amr tadi, al-masyru' indahu adalah waliul amr makhluk, ataupun al-masyru' indahu adalah waliul mar'ah salihah, wali dari wanita salihah tadi dari kalangan makhluk. Kemudian jenis yang kedua adalah asy-syafa'ah indallah. Syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni yang menjadi al-masyfu' indahu adalah sang khalik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Adapun rincian secara mendetail terkait dengan al-masyfu' atau asy-syafa'ah indal makhluqin wasy-syafa'ah indallah, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya atau kajian berikutnya bi'innillah. Wa naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.